Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كم مسلمين dan muslimat para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mempelajari beberapa dosa-dosa besar. Dan seperti yang telah kita sampaikan bahwa kita mempelajari untuk menjauhi. Mempelajari untuk bisa menjauhi. Sebagaimana dikatakan, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqihi fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fih. Pelajarilah keburukan, tapi bukan untuk dikerjakan, melainkan untuk menjaga diri. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan bisa terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka kita mempelajari untuk menjauhi, bukan untuk menjalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, pengetahuan tentang dosa-dosa besar, sehingga kita bisa menjauhkan diri, diberi taufik oleh Allah, dijauhkan dari dosa-dosa besar tersebut. Allahumma amin. Kita sudah mempelajari satu dosa besar, dan sudah masuk ke dosa besar yang kedua. Masih pertemuan terakhir insyaallah ta'ala di dosa besar yang kedua. Dosa besar yang pertama adalah kesyirikan. Ini sudah kita pelajari, termasuk akbarud dunub, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, yang akan kita akhiri dengan pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala, adalah tentang pembunuhan, merenggut nyawa orang lain. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita pelajari sekitar 9 dalil, ya, 9 atau 8 dalil yang disampaikan oleh penulis, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Dan kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan masuki dalil ke 8 atau dalil ke-9 dari yang beliau sampaikan, dan kita akan pelajari secara ringkas insyaallahu ta'ala. Mudah-mudahan memberikan tambahan keimanan kepada kita dan memberikan keilmuan yang bisa menjadi bekal untuk beramal soleh. Allahumma amin. Dalil yang ke-8 atau dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang bahaya dosa pembunuhan. Ya, bahaya dosa pembunuhan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, la tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kurang lebih, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu dengan bentuk yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu dengan bentuk memukul atau saling memukul tengkuk satu di antara yang lain. Ini saling membunuh. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul tengkuk yang lainnya. Artinya melakukan pembunuhan. Kita terjemahkan secara lengkap, kurang lebih adalah, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku dengan melakukan pembunuhan. Ya, dengan saling membunuh atau dengan melakukan pembunuhan. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa membunuh dinamakan dengan kekafiran. Ya, membunuh dinamakan dengan kekafiran. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan itu sangat sangat besar. Ini faedah yang pertama. Ya, bahwa membunuh itu dosanya sangat besar. Makanya sampai dinamakan dengan kekafiran. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yang sudah pernah kita sampaikan dengan segera, karena khawatirnya takut disalah fahami, yaitu bahwa kekafiran di sini, faedah yang kedua, kekafiran di sini bukanlah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Kekafiran di sini adalah bukan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi atau melainkan kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menamakan sebagian kemaksiatan dengan kekafiran. Kalau mau dijadikan faedah ketiga bolehlah. Ya. Karena terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menamakan sebagian kemaksiatan dengan kekafiran. Tadi apa faedah pertama? Bahwa dosa pembunuhan sangat besar sehingga disebut sebagai apa? Perbuatan tersebut disebut dengan kekafiran. Yang kedua, kekafiran yang dimaksud di sini adalah apa? Kekafiran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi dosanya sangat besar. Ya. Sampai-sampai nanti ada sahabat yang berpendapat bahwa pembunuh tidak akan diterima taubatnya. Sampai ada sahabat yang berpendapat bahwa seorang pembunuh tidak akan diterima taubatnya. Sebagaimana yang sampai atau sebagaimana yang kita pelajari pendapat tersebut dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dosanya sangat besar. Walaupun kalau dikatakan mana yang rajih pendapatnya tentang diterima taubatnya ataukah tidak. Maka tentu kita akan mengatakan bahwa sebesar apapun dosa. Sebesar apapun dosa. Bahkan yang lebih besar dari pembunuhan. Seandainya seorang bertaubat sebelum matinya, pasti akan diberi taubat oleh Allah Ta'ala. Apabila taubatnya sungguh-sungguh. Ya, sebesar apapun dosa. Sampai pun kesyirikan. Yang dosanya tidak diampuni. Ya. Tapi ketika seorang bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia akan mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala. Tapi ini perlu dicermati pendapatnya Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwa dosa pembunuhan ini sangat sangat besar. Sampai-sampai beliau berpendapat tidak ada taubat. Terus bagaimana caranya dilawan dengan amal soleh yang jauh lebih tinggi? Ya. Diimbangi dengan amal soleh yang jauh lebih tinggi. Sebagaimana dalam sebuah athar dari sahabat Ibnu Abbas juga, kalau tidak salah di kitab Adabul Mufrad karya Syekh Imam Al-Bukhari, ketika itu datang seorang pemuda lapor kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, saya mencintai seorang wanita. Saya lamar wanita tersebut, ternyata dia menolak lamaran saya. Akhirnya datang pemuda yang kedua melamar wanita tersebut. Ternyata lamarannya diterima. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Ya. Akhirnya saya tidak terima. Waliyadzubillah, si pemuda itu akhirnya membunuh sang wanita. Bukan sang prianya. Ya. Sang wanita. Akhirnya dia lapor kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bingung, sempat merenung. Kemudian dia bertanya, wahai pemuda, apakah ibumu masih hidup? Kata pemuda tersebut, tidak. Tidak. Sudah meninggal. Begitu pulanglah, tegakkan sholat, banyak beribadah. Sepeninggal pemuda tersebut, para sahabat Ibnu Abbas pun bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau menanyakan tentang ibunya? Kata Ibnu Abbas, aku tidak. Menurut pendapatku, tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada berbakti kepada ibu. Yang diharapkan amalan tersebut bisa mengimbangi dosa pembunuhannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan sangat besar. Sampai-sampai dikatakan kekafiran. Walaupun kekafiran yang dimaksud di sini adalah sekali lagi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Akan tapi dosanya sangat sangat besar. Ini apa namanya? Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga tadi saya sampaikan bahwa terkadang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nama, menjuluki sebagian kemaksiatan dengan apa? Kekafiran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya. Sibab mencela seorang muslim kefasikan. Kita ini jangan suka mencela muslim. Terlebih para dai. Ya. Dai itu adalah dai, ustaz, muballigh adalah contoh seorang yang jauh dari kefasikan. Dia bukan sempurna. Tapi dia adalah orang yang berusaha. Sebagaimana juga jamaahnya. Yang terkadang usahanya kalah jauh dari para jamaah. Jamaah datang dari awal sampai akhir. Enggak bicara. Ya kan? Ustadznya dari awal sampai akhir isinya mencaci. Mencaci muslim. Berarti ustadznya berbuat apa? Kefasikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau ada da'i sering mencaci, berarti dia telah melakukan sebuah kefasikan yang besar. Sibabul muslimu, sibabul muslimi fis fusukun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya, memeranginya adalah sebuah kekufuran. Sekali lagi, ini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ini diantara faedah dari hadis yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Al-Zahabi yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dosanya sangat sangat besar. Ya. Dosanya sangat sangat besar. Kemudian hadis selanjutnya. Qala Bashir bin Muhajir an Abi Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Sungguh pembunuhan, hilangnya nyawa atau pembunuhan terhadap seorang mukmin, ya, pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar nilainya, lebih lebih buruk di sisi Allah Ta'ala, lebih berat bagi Allah Ta'ala min zawali dunya dibanding hancurnya dunia seisinya, ya, gunung-gunungnya, tanahnya, lautannya, ya, makhluk-makhluknya, ini hewan-hewannya. Matinya seorang mukmin lebih besar timbangannya di sisi Allah, ya, keburukannya lebih besar di sisi Allah ketimbang keburukan yang diakibatkan lenyapnya dunia. Hadis ini memberikan faedah, paling tidak dua faedah. Yang pertama, bahwa seorang mukmin itu sangat bernilai di sisi Allah. Seorang mukmin sangat bernilai di sisi Allah, sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Harganya mahal. Terus apa fungsinya untuk kehidupan kita? Berarti kita harus menghargai juga orang yang beriman. Ya. Kita berusaha menghargai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sekitar kita. Orang-orang yang beriman yang ketemu dengan kita. Yang di sekitar kita contohnya anak-anak dan istri, atau istri-istri dan anak. Sama aja, ya kan? Kemudian siapa lagi? Kerabat, ya, tetangga, atau seorang mukmin yang bertemu dengan kita dimanapun adanya. Temu dengan mukmin di jalan, di perjalanan, itu harganya mahal itu. Orang-orang yang mahal harganya, orang yang beriman. Ya, maka kita pun harus hargai mereka. Ini faedah yang pertama, bahwa harga seorang mukmin di sisi Allah sangat mahal, sehingga kita pun harus menghargainya. Yang kedua, karena dahsyatnya mahalnya harga seorang mukmin, maka membunuhnya pun sangat sangat mahal harganya. Ya. Dan tentu seorang mukmin itu bertingkat-tingkat. Harganya bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang harganya mahal sekali. Itu para siapa? Para anbiya. Itu orang-orang yang beriman, harganya mahal. Maka membunuhnya pun jauh lebih mahal daripada membunuh yang lain. Nah, ada satu kelompok yang kerjaannya suka membunuh Nabi. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Yang sekarang ini anak keturunan mereka sedang membasmi kaum muslimin di Palestina, di Gaza, dan juga merambat ke negara-negara yang lain, ya. Entah terlibat dengan peperangan atau tidak. Saksi teman saya yang tinggal di Lebanon, ya. Jadi sekarang orang-orang Yahudi membombardir. Entah terlibat dengan pasukan tertentu atau tidak, pokoknya asal bisa diserang, serang. Ya, kalau bagi kita mungkin tidak heran. Kenapa? Nabi saja mereka bunuh. Dan berapa nabi yang mereka bunuh? Banyak sekali. Baik, tentu harga keimanan atau harga seorang nabi beda dengan harga orang-orang beriman pada umumnya. Dia lebih berharga di sisi Allah Ta'ala. Demikian seterusnya. Semakin seorang itu dekat dengan Allah Ta'ala, maka harganya semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Membunuhnya pun semakin buruk di hadapan Allah Ta'ala. Misal adalah pembunuhan setelah para anbiya adalah pembunuhan para sahabat. Ya, membunuh para sahabat. Ini sudah banyak terjadi. Di antaranya ada yang membunuh Utsman. Mohon maaf, membunuh Umar. Membunuh siapa? Utsman. Membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga membunuh sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan-peperangan sebelum itu. Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Membunuh sahabat jauh lebih dahsyat efeknya dibandingkan membunuh manusia-manusia biasa. Termasuk setelah para sahabat adalah para ulama. Ya, para ulama. Kemudian juga orang-orang mukmin yang ketaatannya lebih tinggi daripada mukmin yang lainnya. Semakin dekat seorang kepada Allah, maka pembunuhan terhadap orang tersebut adalah semakin dahsyat di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini paling tidak dua faedah dari hadis ini. Yang pertama tentang apa tadi? Harga seorang mukmin di sisi Allah. Maka kita harus ikut menghargai. Kemudian yang kedua adalah dahsyatnya balasan, ancaman, kerusakan yang ditimbulkan ketika terjadi pembunuhan atas seorang mukmin, dan mukmin itu bertingkat-tingkat, semakin dekat dia dengan Allah, semakin tinggi tingkat keamanannya, tingkat keimanannya, maka lebih mahal harganya di sisi Allah, membunuhnya pun lebih besar efeknya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini hadis yang kedua pada hari ini. Selanjutnya adalah firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita pelajari, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Hadis berikutnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang akan disidangkan, ya, perkara pertama yang akan disidangkan dan diputuskan antara umat manusia adalah masalah ad-dima, adalah masalah darah. Hadis ini menggambarkan bahwa pertama kali manusia diusut tentang perselisihan yang terjadi di kalangan mereka adalah masalah darah. Perselisihan di kalangan manusia banyak. Ada mungkin perselisihan tentang waris, tentang harta. Ya. Ada perselisihan tentang apa lagi? Biasanya berkisar tentang harta. Ya. Atau bahkan tentang sepak bola. Masya Allah. Allahul Musta'an. Atau bicara tentang pilkada. Perselisihan. Ya. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Ya. Tingkat pilkada saja. Ya kan? Ada perselisihan. Ya kan? Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Ya. Antara anak dengan anak. Antara seorang dengan temannya. Tapi pertama kali yang diusut adalah masalah darah. Ini ada nggak? Terjadi nggak pertumpahan darah antara dua orang itu? Kalau ada, maka akan diadili terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa perkara yang paling penting dalam masalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya adalah menjaga darah. Menjaga darah. Termasuk di dalam hadis ini adalah darah-darah yang haram semuanya. Kita sudah sebutkan, darah haram itu ada 4. Ya. Darah haram itu ada berapa? 4. Yang pertama, darahnya orang yang beriman. Ini darah haram yang pertama. Darah haram yang kedua adalah darahnya orang-orang zimmi. Kafir zimmi. Yang hidup di negara kaum muslimin dan membayar jizyah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah darahnya mu'ahad. Darah mu'ahad. Mu'ahad adalah orang-orang kafir yang tinggal di sebuah negara yang ada perjanjian dengan negara Islam, perjanjian keamanan. dia tinggal di negaranya, tidak boleh kita ganggu. Kita tidak boleh masuk ke negara itu untuk melakukan apa? Pembunuhan. Ya. Ini dijaga. Termasuk darah haram. Yang keempat adalah musta'man. Lah musta'man ini siapa? Orang-orang kafir yang datang ke negara kita. Negara kaum muslimin. Mungkin untuk perdagangan. Entah itu untuk mengambil untung atau memberi untung. Atau mungkin yang lebih luas dari itu adalah, mohon maaf, turis-turis. Walaupun kerusakan yang disebabkan oleh sebagian besar turis, maksudnya turis yang merusak, ya, itu banyak sekali. Yang karena tidak semua turis merusak, Masya Allah. Ya. Kalau dari Indonesia ke Mekah kan turis. Ya. Tapi biasanya turis ke sana untuk apa? Haji atau umrah. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak merusak. Ya. Ada yang datang untuk wisata. Jadi turun pesawat tuh udah nggak pakai baju misalnya. Oh, merusak. Bajunya pendek-pendek. Ya. Serba terbuka. Sampai ada yang teman kita, saya sampingnya duduk, celananya nggak lengkap. Alhamdulillah saya bisa tidur, Ustaz, katanya. Ya. Ketika naik pesawat. Ya sendirian, gimana caranya? Ya. Mati kutu istilahnya begitu ya. Maksudnya doanya biar tidur, alhamdulillah tidur selama perjalanan. Alhamdulillah. Ya, semacam ini merusak. Walaupun mereka datang merusak. Maka kalau kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Mandarin, jangan cuma bonjur-bonjur saja ya kan. Tapi dengan nasihat, itu lebih bagus. Sampaikan nasihat dengan hikmah. Terima alhamdulillah, tidak terima qadarullah wa masya'a fa'al. Mungkin ada sebagian ustaz menceritakan di negara barat ada wanita-wanita yang melakukan apa itu? Percobaan wanita non-muslim yakni kufar disuruh pakai apa? Jilbab. Nah, bisa saja di sini turis dihadiahi apa? Jilbab. Ini enggak usah difoto, enggak usah di-shooting. Ya. Proses mereka pakai jilbab enggak usah. Kasih jilbab. Siapa tahu akan jadi hidayah di kemudian hari. Ya. Nah, fa'ala kulli hal, ini orang-orang yang darahnya haram, tidak boleh diutak-atik. Diutak-atik urusannya sampai akhirat. Darah mukmin, darah dhimmi, darah mu'ahad, dan darah musta'man. Dan kita sebagai seorang muslim tidak dituntut untuk mengurusi darahnya orang kufar. Mereka aslinya adalah haram darahnya untuk kita. Sebagaimana manusia pada umumnya. Ketika tidak ada sebab yang menjadikan darahnya halal, kita enggak dituntut untuk ngejar-ngejar mereka. Ya. Jadi ini bukan urusan kita. Urusan darah mereka adalah bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberikan hidayah, menyampaikan hidayah. Mengajarkan hidayah. Adapun hidayah di tangan Allah Ta'ala. Ya, mengajarkan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik di tangan Allah Ta'ala. Baik. Ini urusan perselisihan yang pertama kali akan diusut. Yaitu tentang masalah apa? Darah. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang berbunyi. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan diperhitungkan dari seorang hamba adalah tentang salat. Antara dia dengan Allah yang diurus pertama kali salat. Adapun antara dia dengan manusia sesama yang diurus pertama kali adalah urusan apa? Darah. Jadi tidak bertentangan. Dan banyak sekali perselisihan-perselisihan yang terjadi antara sesama manusia, ya, entah nyawa, entah harta, ya. Ini nanti seorang pembunuh akan ditarik oleh korban pembunuhannya. Dipegang jidatnya. Ya. Satu tangan megang jidat si pembunuh. Ya. Sementara tangan yang lain menenteng kepalanya sendiri. Ya, menuju ke arsy. Ya Rob, katanya. Hadzal qatil qad qatalani. Ini sang pembunuh sudah membunuh saya. Saya tidak tahu kenapa dia membunuh saya. Dan banyak sekali orang terbunuh tanpa tahu kenapa dia dibunuh. Termasuk yang sudah kita bahas. Wa idal mau'udatu su'ilat. Anak-anak perempuan yang ditimbun hidup-hidup. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sementara sang terbunuh tadi mengucur deras darahnya dari pembuluh nadi yang ada di lehernya. Ya. Maksud pembunuhannya enggak keluar darah, sama saja. Hakikat pembunuhan adalah menghilangkan nyawa. Ya. Walaupun si pembunuh tidak belepotan tangannya dengan darah. Karena mungkin dengan pembunuhan jarak jauh. Santet, tenung, ya, rajam, kok rajam apa? Ya, racun dan yang lain-lainnya, tembakan jarak jauh. Ya. Tapi pada di akhirat nanti tetap semua pembunuh akan dituntut oleh korbannya. Nah, sehingga kemudian nanti akan diadili di antara mereka. Fala kulli hal, apabila seorang pembunuh, yang jelas kalau seorang pembunuh ketika di dunia sempat terkena qisas, maka itu sebagai kafarah. Karena orang yang melakukan pembunuhan, kafarah ini urusan dia dengan Allah selesai. Ya, urusan dia dengan Allah selesai, urusan dia dengan waliul maqtul, keluarga yang terbunuh selesai, tinggal urusan dia dengan yang terbunuh. Jadi ada tiga urusan, antara dia dengan Allah, dia dengan para kerabat, dan dia dengan si korban pembunuhan. Ketika seorang kena qisas, maka urusan dia dengan Allah dan dengan walinya selesai. Atau juga dia sudah membayar diat misalnya. Maka urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan wali korban, dengan keluarga korban selesai. Tinggal urusan dia dengan yang terbunuh. Kalau sudah selesai, maka nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta keridhaan sang korban. Ya, ini tentu bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya taubatnya seorang pembunuh diterima oleh Allah Ta'ala. Baik. Yang jelas ini besar sekali efek dari pembunuhan. Hadis yang selanjutnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Wa qatlun nafas. Pembunuhan jiwa. Wa uququl walidain. Dan durhaka dengan kedua orang tua. Pembunuhan diletakkan setelah kesyirikan. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi pun meletakkan nomor dua adalah pembunuhan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan. Hadis selanjutnya. Dari Humaid bin Hilal, dari Bishr bin Asim, dari Uqbah bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala aba alayya. Aba alayya itu i'tasama, ista'asa wa mtana. Ini sudah enggan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak aku untuk enggan. Ya, memerintahkanku untuk menjauh dari orang-orang yang membunuh seorang mukmin. Karena orang ini sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Melakukan dosa, dosa besar. Orang yang membunuh seorang mukmin, di dalam ayat dikatakan, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka, Kalau Allah ingin membalasnya dengan kekekalan, kemudian dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat. Maka seorang pembunuh, ini adalah orang yang pantas untuk dijauhi. Ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah aba alayya man qatala mu'minan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aba alayya memerintahkanku untuk menjauh dari orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin. Hadis ini kembali menunjukkan, dan ini diucapkan 3 kali, hadis ini kembali menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan dan betapa harga seorang yang mukmin. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman." Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh dengan cara zalim. Ya. Tidak ada salahnya. Tidak bersalah. Tapi dibunuh secara apa? Zalim, tidak dengan alasan yang syar'i. Tidaklah satu jiwa dibunuh dengan secara zalim. Illa kana ala bni Adam al-awwali, kecuali anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, memiliki tanggungan darahnya. Ini berarti dosa yang istilahnya sebagian ustaz mengatakan dosa jariyah. Dosanya akan mengalir terus. Jadi setiap ada pembunuhan, maka Qabil, yang membunuh siapa? Qabil. Ya kan? Qabil atau Habil? Masih ingat enggak? Qabil qatala Habil, ya kan? Qabil membunuh Habil. Qabil itu qatil, yang membunuh. Nah, setiap ada pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang tidak benar, maka Qabil menanggung dosanya. Bukan menanggung, mendapat bagian dosa. Ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna bil Islami sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi ayyun qasadalika min auzarihim syai'a." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajarkan perbuatan buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan bagian dosa dari para pelaku perbuatan buruk tersebut, tanpa mengurangi dosa-dosa para pelakunya. Jadi 100% plek dikirim, 100% dirasakan juga oleh pelaku. Ini namanya dosa jariyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dari segala macam bentuk dosa jariyah. Atau hal-hal yang mengantarkan orang lain kepada dosa-dosa jariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga keluarga kita, anak-anak keturunan kita dari hal-hal yang semacam ini. Allahumma amin. Termasuk diantaranya, mohon maaf, bebas memberikan HP untuk anak-anak. Nah, anak-anak bukan belum punya kendali. Untuk apa itu HP? Maka sebelum terlambat, sesalilah sekarang dan nasihatilah diri dan juga anak-anak. Ini nasihat saya pribadi untuk saya dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, kontrol anak-anak kita. Karena terkadang kita sudah ngontrol, ada saja yang namanya kesempatan dalam kesempitan. Ya. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang terjadi dan mengislah apa yang masih tersisa dari kehidupan kita. Allahumma amin. Hati-hati itu masalah HP. Kalau anak-anak bilang sekarang generasinya bukan Gen Z lagi, Gen Alpha katanya. Nggak tahu. Yang dari kecil cenger itu hidupnya sudah dengan HP. Kalau Gen Z yang masih menangi sebagian HP, sebagian belum. Kita ini Gen Z tapi periode awal mungkin ya. Mungkin. Ya, pernah. Kenapa? X. Oh, generasi X. Zaman keluarnya WA ya, WA. SMS ya. SMS itu zaman kita. Enggak tahu ada yang belum. Sehingga sebagian ikhwah itu, "Bulan, kamu dapat SMS." "Oh iya." Langsung HP-nya diambil. "Halo, assalamualaikum." SMS dikiranya apa? Telepon. Ya. Enak. Baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Nah, ini dosa jariah yang dilakukan oleh siapa tadi? Qabil. Jadi Qabil melakukan dosa besar, membunuh saudaranya Habil tanpa alasan yang benar. Ya, enggak ada alasan syar'i. Maka akhirnya setiap ada pembunuhan, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang kufar selama ini kepada orang-orang muslimin, itu mengalir dosanya kepada siapa? Qabil. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Walaupun saat itu dia juga bingung cara membunuh gimana. Sehingga diajari oleh iblis cara pembunuhan saudaranya. Ini hadis yang tadi. Kemudian sekarang akan masuk kepada hadis berikutnya. Dua hadis yang maknanya hampir sama. Yaitu tentang membunuh mu'ahad. Sekali lagi, mu'ahad adalah salah satu kelompok orang yang darahnya haram. Darah mukmin, darah dhimmi, darah mu'ahad, dan darah musta'man. Ya, musta'man. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh seorang kufar mu'ahad, yang antara negara dia dan negara kita kaum muslimin ada perjanjian keamanan. Ya. Kemudian seorang nekat membunuh orang tersebut di negaranya lah atau bagaimana? "Lam yarih ra'ihatal jannah." Maka orang tadi, yakni yang membunuh mu'ahad, tidak akan mencium baunya surga. Ini menunjukkan dosanya sangat sangat besar. Bahkan sekilas menunjukkan bahwa orang ini enggak bakal masuk surganya. Ini bagaimana masuk surga? Mencium saja? Mencium saja tidak. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna rihaha yujadu." Sesungguhnya baunya tercium dari jarak 40 tahun, insyaallah. Berarti jauh atau tidak? Jauh sekali bau surga itu. 40 tahun bisa tercium baunya. Kita kalau makanan enak biasanya tercium jarak berapa? 10 meter? 20 meter? Ya. Mungkin itu. Tapi ini sampai bertahun-tahun perjalanan tercium. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu baunya jauh sekali. Bahkan dengan karomah dari Allah, sebagian kaum muslimin sebelum meninggal sudah mendapatkan bau surga. Karena sudah didekatkan oleh Allah ke dalam ke arah surga. Sebagaimana didapatkan diceritakan dari sebagian sahabat. Di antara mereka ada yang mengatakan Malik ibn Nadr kalau tidak salah mengatakan ini atau Anas bin Nadr ya. Pamannya Anas bin Malik. Dia mengatakan ini la ajidu riha al jannah wara'a Uhud. Saya sudah mendapatkan baunya surga dari arah Uhud. Dan itu bukan omong kosong. Ya. Itu dia betul-betul mencium sehingga dia terpacu semangatnya. Kalian ngapain duduk-duduk? Kalian ngapain duduk-duduk ketika ada terdengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud? Sebagian sahabat duduk-duduk lesu. Lewatlah sahabat ini. Kalian ngapain? Ngapain duduk-duduk katanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Loh, kalau dia meninggal buat apa lagi kita hidup di dunia? Ayo ikut bersama dia. Jadi memang semangatnya beda, ya kan? Sahabat pun yang lain akhirnya terpacu semangatnya. Jadi di tingkat sahabat pun bertingkat-tingkat ya. Semangatnya masya Allah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita juga begitu. Apalagi kita ini. Salat enggak nyium bau surga. Yang tercium bau karpet. Jadi kadang aduh karpetnya rada anu. Jadi malas-malasan. Ya apalagi sudah terbayang bau karpet di masjid, masih nempel bau bantal. Wah, Masya Allah ya. Gabung itu. Karpet sama bantal. Allah musta'an. Makanya semangatnya kadang kurang kurang maksimal ya. Baik. Hadis yang kedua sama dari sahabat yang berbeda. Tadi dari Ibnu Umar, Ibnu Amr, yang sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ala man qatala nafsan muahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih?" Ketahuilah, siapa yang membunuh jiwa yang muahad, yang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa mu'ahad dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Faqad akhfara dhimmatallah. Maka dia sudah menyia-nyiakan perlindungan dari Allah. Allah yang melindungi, kok dia malah yang merusak. Jadi ada kafir mu'ahad dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Ini kok malah merusak perlindungan. Qad akhfara dhimmatallah. Dia berarti merusak perlindungan dari Allah. Jadi jaminan perlindungan. Wala yarah raihatal jannah, dan tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Padahal baunya surga tercium dari 40 musim atau 40 tahun. Ini hadis yang sama yang menunjukkan bahwa membunuh mu'ahad dosanya sangat sangat besar. Apakah dia akan masuk surga? Sekali lagi, bahwa pembunuhan itu adalah sebuah dosa di bawah kehendak Allah, yang artinya kalau Allah berkehendak untuk mengazab akan diazab, dan kalau Allah berkehendak mengampuni akan diampuni, dan dosanya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Baik, hadis ke-15 sebelum terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aana ala qatli mu'minin." Barang siapa membantu orang lain untuk membunuh seorang mukmin, bisatri kalimatin, dengan separuh kalimat. Separuh kalimat itu contohnya orang kayak gitu enaknya di, terus gambar apa? Pedang. Orang kayak gitu enaknya di titik-titik, gambar pedang, gambar dinamit. Orang lain langsung menerjemahkan, oh, berarti dibunuh ini. Jadi di-nya nggak lengkap, cuma di titik-titik. Ini diantara contoh separuh kata. Atau dibu titik-titik-titik. Atau di titik-titik nuh. Ya. Atau di kek. Ini medsos ini. Ya, hati-hati ini. Jadi wujud ini sekarang kalimat ini. Ya, betapa mudah kita mengancam orang untuk dibunuh dengan kata-kata di medsos. Dan betapa banyak ancaman-ancaman di medsos jadi kenyataan. Tantang-tantangan di medsos akhirnya kopdar. Kopdar, tapi kopdar apa? Berkelahi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ini, apalagi zaman politik. Nah ini hati-hati ini. Jangan sampai kata-kata kita membantu pembunuhan seorang muslim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa man aana ala qatli mu'minin. Barang siapa yang membantu seseorang, mendorong seseorang untuk membunuh seorang mukmin, bisatri kalimat, meskipun dengan separuh kalimat, separuh kata, laqiyallaha, dia akan menjumpai Allah, maktubun baina ainaihi, dan tertulis di jidatnya, ayisun min rahmatillah, ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat besar bagi orang yang melakukan pembunuhan. Jangankan membunuh, membantu dengan separuh kalimat saja, separuh kata, itu sudah tertulis di jidatnya apa tadi? Ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Tapi bukan berarti, oh kalau dhaif berarti boleh membantu. Enggak. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tapi larangan membantu tetap enggak boleh. Ya. Dengan menyiapkan senjatanya, membuat reng-rengan rencananya dan tidak boleh membantu pembunuhan seorang mukmin, tidak boleh. Dosanya sangat sangat besar. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhanbin." Semua dosa. "Asallahu an yaghfirah." Barangkali saja Allah berkenan untuk mengampuninya. Semua dosa. Barangkali mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuninya. Illa rajul. Kecuali seseorang. Yang yamutu kafiro. Mati dalam kondisi kafir. Artinya dosa kafir tidak akan diampuni. Jadi barang siapa yang mati dalam kondisi kafir tidak akan dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, awir rajulu. Atau seseorang yang yaktulu mu'minan muta'ammida. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi menurut hadis ini, ada dua orang yang tidak akan dapat ampunan. Seluruh dosa diampuni. Kecuali dua. Satu, orang yang mati dalam kondisi kafir. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi menjadi seorang pembunuh. Menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan adalah dosa besar. Kembali tentu hadis ini akan diterangkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dosa pembunuhan adalah masih termasuk dosa yang memungkinkan untuk mendapatkan ampunan. Hanya saja tamkan pendapatnya siapa tadi? Abdullah ibn Abbas. Bahwa ayat tentang pembunuhan, kata Abdullah ibn Abbas, ma nusikhat wala budilat. Ayat yang menunjukkan pembunuh seorang mukmin dengan sengaja kekal di dalam neraka, dapat kemurkaan dari Allah, dapat laknat dari Allah, dan mendapat azab yang sangat pedih, tidak dinasakh dan tidak diganti. Masih tetap berlaku ayatnya. Makanya beliau berpendapat, anna lahu taubah. Bagaimana mungkin seorang pembunuh mendapatkan taubat? Ini pendapat yang menunjukkan bahwa dosa pembunuhan sangat besar. Walaupun tentu kita tidak mengambil pendapat tersebut, akan tapi menunjukkan bahwa dosa pembunuhan sangat besar. Dan jangan menggampang-gampangkan masalah jiwa atau masalah nyawa. Terutama di masalah di Jogja ini ya. Sekarang lagi gencar masalah apa? Kelitih lagi. Ya, saran kami ya, tidak melewati jalan-jalan yang sepi. Karena mereka tidak punya orientasi kecuali mateni. Jadi punya prestasi dalam membunuh sudah. Tantang-tantangan kayaknya. Tantang-tantangan. Berhasil, prestasi. Enggak berhasil, ulangi lagi. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Berikan hidayah kepada pemuda-pemuda di Yogyakarta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan sebab-sebab kemaksiatan yang ada di Yogyakarta. Di antaranya adalah kesyirikan. Kemudian adalah tersebarnya minuman keras alias khamr. Kemudian juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Dengan demikian kita akhiri pembahasan tentang kabair yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Itu pembahasan tentang apa? Sihir. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.